Selamat malam Indosiar. Yang semangat dong semuanya. Ho ho ho ho. Semuanya nyanyi ya. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Kepo ke rumahmu, sedang apa sayang? Ini tuh duduk berdua nih, pas banget nih. Duduknya tapi kayaknya deket kuburan. Oke, tapi kayaknya dia menarik perhatian Bang Narji. Malu-malu yang penunduk begitu ngeliat Bang Narji. Iya. Yeah. Pakai ngedip-ngedip lagi. Nih, dia saya kasih 100.000 buat beli bedak, bedaknya luntur tuh. Yeah. Nih, bang, nih, yang belakang bang. Nih, lihat nih. Coba senyum. Aduh. Senyum. Ah, pasti sering makan permen deh. Makanya dibilangin jangan makan permen, giginya jadi bolong kan? Kamu gak makan permen, kamu kayaknya makan besi. Eh, jangan dong. Nih, buat tambel. Beli semen putih ya. Asik, yang biru nih cari lagi nih bang. Yang ini ngos-ngosan. Lagian stopnya pakai mangap. Gimana diri aja ngos-ngosan, gimana dia lari. Edor dia latah. Nih, iya cepet banget lagi lu. Gua baru tahu ada orang latah duit. Cari bang, satu lagi bang. Nah ini nih, gua demen gayanya nih. Kayak The Virgin berduaan tuh. Samping-sampingan ya bang. Nah karena dia kompak banget, udah capeknya bagi dua, gocap-gocap. Ya boleh deh, nanti dibagi, jangan berantem, oke? Lanjut kita, Sarser 2. Hey! Bercanda mesra.